Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sudarlun. Berita sore edisi hari ini Senin 30 Mei 2022 dibacakan Ardiansyah. Polda Aceh tangkap 5 terduga pelaku penembakan 2 warga Indrapuri. Bus simpatistar terbalik di Aceh Timur, penumpang dilarikan ke puskesmas. Badai sebabkan 85 rumah hingga toko di Aceh Besar rusak dan 22 pohon tumbang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Cities 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim Jatanras di Treskrimum Polda Aceh mengamankan 5 terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan 2 warga Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Kedua korban bernama Maimun dan Ridwan tewas akibat ditembusi peluru. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Winardi, menyebut kelima pelaku terduga terlibat penembakan diamankan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan tim Jatanras. Setelah dilakukan gelar perkara, terungkap bahwa kelima orang ini terlibat dalam penembakan 2 warga Indrapuri beberapa waktu lalu. Kelima terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan yakni TM bertugas sebagai perencana dan penyuplai logistik, Dewi sebagai pemberi informasi, kemudian NZ, XD, dan MY yang masing-masing sebagai pengikut. Sementara pelaku utama atau eksekutor dalam penembakan masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam penembakan tersebut, barang bukti yang diamankan petugas 4 selongsong berkaliber 5,56, 1 batang balok, dan sepeda motor korban. Untuk barang bukti, selongsong peluru akan dibawa ke laboratorium forensik untuk diuji balistik guna menentukan jenis senjata. Sudarlun, bus simpatistar bernomor polisi BL7255AA yang melaju dari Banda Aceh tujuan Medan terbalik di tikungan Blang Gedung, Kampung Merbu 2, Kecamatan Birembayun, Aceh Timur, Senin pagi. Informasi yang dihimpun, insiden kecelakaan tunggal bus simpatistar ini terjadi waktu sholat subuh sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Posisi bus terbalik persisnya di Jalan Medan Banda Aceh di tikungan tajam Blang Gedung. Laporan sementara diperoleh tidak ada korban jiwa, namun belasan penumpang yang berada di dalam angkutan umum antar provinsi ini mengalami luka-luka. Para penumpang dilarikan ke puskesmas Birembayun untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga sopir bus mengantuk dan bus tersebut sempat masuk ke beram jalan sebelum terbalik di jalan menikung jalan lintas Sumatera tersebut. Pasca kejadian, sopir bus belum diketahui namanya ini langsung meninggalkan bus tersebut di lokasi. Sedangkan pihak perwakilan bus simpatistar di Terminal Terpadu Langsa juga telah mengamankan barang-barang bawaan penumpang bus tersebut. Kasus laka lantas tunggal bus simpatistar ini saat ini telah ditangani pihak Satuan Lalu Lintas Polres Langsa. Sudarlun, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Aceh Besar dan Banda Aceh sejak Sabtu lalu menyebabkan puluhan rumah warga rusak parah dan ringan. Kerusakan terbanyak diakibatkan angin kencang yang menimpa rumah warga di mana bagian atap dihempas angin kencang dan terjadi di seluruh kecamatan di Aceh Besar. Data dari Pusdal Ops PBBPBD Aceh Besar melaporkan kerusakan yang diakibatkan oleh angin kencang ini mencapai 85 unit rumah warga, toko, sekolah, daya, hingga fasilitas umum dan infrastruktur publik. Bahkan ada 22 titik pohon yang tumbang selama 2 hari terakhir yang merintangi jalan nasional antara desa serta kecamatan. Petugas Pusdal Ops PB Aceh Besar Iqbal mengatakan dari 85 kerusakan yang baru terdata di Pusdal Ops PB Aceh Besar, sebanyak 58 menimpa rumah warga. Sebanyak 58 rumah ini bagian atapnya diempas angin sampai bagian rumah tertimpa pohon. Lalu ada 3 toko yang juga mengalami kerusakan, di mana bagian atapnya dihempas angin. Selain itu ada 3 atap sekolah ikut diterbangkan angin, 2 dayah serta berbagai jenis bangunan lain yang mencapai 19 unit. Dampak lain dari angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang di beberapa ruas titik jalan nasional. Sejauh ini belum diterima laporan korban jiwa dari 85 kejadian yang diakibatkan angin kencang serta hujan deras yang melanda Aceh Besar dalam 2 hari terakhir. Darlun, hujan disertai angin kencang dilaporkan merusak 12 rumah di 5 kecamatan di Aceh Tengah pada Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut ada 4 kepala keluarga mengungsi di salah satu sekolah dan di rumah masyarakat di Kecamatan Resip Antara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Ishak mengatakan badai juga mengakibatkan beberapa rumah mengalami rusak berat, ringan, dan sedang. Belum ada laporan korban jiwa akibat bencana tersebut. Ishak merincikan adapun kerusakan di 5 kecamatan terdiri dari 6 rumah di Kecamatan Resip Antara, 3 rumah di Silinara, 1 rumah di Bintang, dan 1 rumah di Pegasing. Sejauh ini petugas masih melakukan pendataan. Kemungkinan masih ada rumah lain yang ikut rusak namun belum dapat dipastikan. Ishak menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah karena saat ini cuaca buruk masih melanda. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90% pada 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Sesuai amanat Perpres nomor 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, pemerintah terus mempermudah akses layanan keuangan, khususnya kelompok penerima manfaat mikro kecil atau UMK, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan partisipasi pelajar, santri, dan pemuda dalam keuangan inklusif. Menko Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan khususnya bagi santri, pondok pesantren, dan UMK serta pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan. Kita tutup informasi sore ini. Sudarlun, pasukan Rusia meningkatkan serangan untuk merebut sebuah kota di wilayah timur Luhansk, Ukraina. Pasukan Ukraina pun mencoba bertahan dari serangan artileri berat yang digunakan Rusia. Serangan artileri berat ini terjadi pada Minggu waktu setempat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut kota yang ada di timur Luhansk menjadi target utama Moskow. Serangan Rusia yang terus-menerus terjadi setelah menghancurkan semua infrastruktur penting di Severodonetsk, kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di Luhansk. Zelensky berjanji untuk melakukan segalanya demi menahan tentara Rusia. Diberitakan kantor berita RIA, Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov menyebut pembebasan Donbas yang mencakup wilayah Luhansk dan Donetsk merupakan prioritas tanpa syarat bagi Rusia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 30 Mei 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.